السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. ونعوذ بالله من أهوال أهل الضلال ونصلي ونسلم ونبارك ونعذب على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد أصلي الجمال ومنبع الكمال ومستودع الجلال وعلى آله وصحبه بالهدوء والأصال. أما بعد، حضرات المحترمين برو مسايح برو كيائي برو حبائب برو سبوه بني سبوه engkang estu kaula ta'zimi, para pejabat yang berkenan hadir wabil khusus Bapak Wali Kota didampingi sama Ibu Wakil Wali Kota beserta jajaran Forkombinda Kota Semarang yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, kok orang geberi lagi geberi kanan kiri. Ketok yang anggarane cekak niki. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian syiar dan syair di lapangan Embuh. Oh, Leboh. Leboh Raya yang berbahagia. Ngapunten, saya baru landing dari Mekah tadi jam 11. Terbang dari Jakarta ke Semarang jam 12. Langsung saya minta dicarikan dokter karena saya sakit. Sakitnya trikoli. Trikoli iki apa? Ternyata tengeng. Jadi kok bahasanya keren banget, trikoli iki apa? Kalau takut nih Pak Wali, sakitnya apa? Tengeng lah, bisa banget. Ternyata ini saya nggak bisa nengok. Di Mekah kemarin sampai pulang, nggak sangkepin apa? Kok bunyinya telat. Akhirnya saya diinfus sampai tadi 3:30 dipijeti. Alhamdulillah, malam hari ini bisa hadir. Walaupun bersandarkan kepada tongkat. Bapak Ibu adik-adik, coba kamu lihat. Ini tongkat benda mati. Ini namanya kalau di Mekah kayu Khaizaron. Begitu saya masuk di bandara bawa kayu ini, polisi dan tentara Arab semuanya ngelihat. Iki wonge gede, dhuwur, gondrong, kok setrup cangkeme. Saya diketawain sama polisi-polisi Mekah itu gara-gara saya bawa ini. Coba Anda lihat, ini benda mati. Ini kayu Khaizaron ini benda mati. Saya enggak tahu sejarahnya, saya di Mekah ada orang bilang, "Gus, ini bagus, tolong dipakai ya." Saya pakai. Ini benda mati. Kalau yang biasa saya pakai itu jariah dari almarhum Kinto Susmono yang banyak beredar di YouTube itu. Itu saya dikasih sebulan sebelum beliau mati. Pengajian di mana-mana saya pakai. Maka kalau pengajian saya ada pahalanya, insya Allah almarhum Ki Endus dapat cipratan pahalanya. Maka kalau Pak Wali Kota pengen dapat cipratan pahala dari saya, ya ngasih apa gitu. Tambahin matamu. Orang urung ne cerewet bro. Ya Allah, sini gue beda ngelemu nih. Orang lagi ujil lah bangga beli. Ya Allah, subhanallah. Gelasnya sebesar perutmu. Ayo, umat tak ini wali. Aku tak takon lah batoke kandel iki kambil apa degan. Iki jenenge kambil nduk dudu degan. Iki lah tak ombe mulai silitku kremenen. Wis ono ki minggat. Saya ora lemu. Yang paling sering dibully itu satu jomblo, dua gemuk. Maka kalau kamu gemuk, jomblo kelar hidup lo. Ini benda mati. Tapi Anda tahu saya pakai untuk bersandar rasanya nikmat. Yang pengen saya sampaikan apa? Bersandar kepada benda mati saja rasanya nikmat. Bagaimana kemudian kalau hati kita bersandar kepada Allah? Jauh lebih nikmat. Saya pernah menghadiri pameran Ake, Pak Wali Kota, di Taman Mini Indonesia Indah. Waktu itu rame-ramenya bacan. Ada batu Ake baru, Pak. Pamer baru. Copot-copot. Munggu-munggu hilang matamu, lagi pengajian amplop era jelas kelangan aja ya. Oh, ini gue ya nongong. Saya pernah lihat pameran batu ake di Taman Mini Indonesia Indah. Ada satu batu ake. Kok orang lembu meneh. Kopi teh degan, kopi panas degan ki adem, taun be mulai hanya nganyangan. Batu ake ada tulisan Allah, waktu itu Anda tahu harganya berapa? Sampai laku 3 miliar. Benda mati di dalamnya ada kalimat Allah, harganya 3 miliar. Bagaimana kalau kemudian hati kita ada Allah di dalamnya? Berapa harganya? Tak ternilai. Maka siapa kemudian sekarang yang bisa mengatakan ahli maksiat itu hatinya tidak ada Allah? Saya mau tanya, siapa yang bisa menjamin bahwa pemabuk itu tidak punya Allah di dalam hatinya? Siapa yang berani mengatakan dan menjustifikasi bahwa PSK itu tidak punya Allah di dalam hatinya? Sekarang siapa yang bisa mengatakan maling itu tidak punya Allah di dalam hatinya? Pemabuk itu tidak punya Allah di dalam hatinya? Mereka dan kita sama punya sama-sama potensi Allah di dalam hatinya. Cuman bedanya satu. Yang satu ini terpupuk, yang satu tidak terpupuk. Potensi ketuhanan di dalam hati setiap hamba itu sama. Mereka punya potensi ingin kenal dengan Allah, kita juga punya potensi ingin kenal dengan Allah. Tetapi kesempatannya berbeda. Kita tiap hari ada pengajian bisa hadir, sementara mereka tidak ada pengajian. Saya mau tanya, kalau ada orang baik dan ahli maksiat bertemu, ini biasanya yang tidak betah siapa? Orang yang baik. Saya di pondok pengajian yang sering dihadiri sama Cak Dikin ini, saya menghadirkan 3-5 bis mbak-mbak PSK dari Sarkem. Saya sewakan bis. Begitu mbak-mbak PSK ini datang, fokus jamaah itu langsung berubah. Yang tadinya lihat saya langsung fokus kepada para londe rahimakumullah. Sudah, mereka gak lihat saya lagi. Wow, londe ini ngaji. Sehingga orang baik sama orang jelek ini, mohon maaf, egonya itu lebih besar orang baik. Saya kasih contoh. Saya baru nongkrong di kafe mau pengajian sama mbak-mbak anak-anak dunia malam. Ya purel lah, perempuan rela diusel-usel. Kalau di Jogja namanya LC, ladies cut. Kalau di Pantura namanya PL, pemandu lagu, atau PK, pemandu karaoke. Lan Bandungan PK, Pak. PK. Apal? Kan aku kaya ini lonte. Begitu kita nunggu pengajian sama mbak-mbak yang berbaju seksi itu, di jalan ada rombongan pengajian liwat. Apa kata mbak-mbak ini? Mereka luar biasa ya Gus ya. jam segini datang ke pengajian sementara kami berada di lembah maksiat. Ini orang-orang yang ada di dunia malam. Sementara saya pernah membersamai orang-orang yang dianggap baik, sekelas kiai lah, lewat depan kafe. Apa kata-kata yang keluar dari mulut orang-orang ini? Dasar ahli maksiat, dasar pemabuk, dasar pendosa. Coba Anda lihat. Orang yang dianggap jelek melihat orang baik memandang dengan kacamata kasih sayang. Sementara orang yang dianggap baik melihat orang ahli maksiat memandang dengan kacamata kebencian. Jadi ego kita itu terlalu tinggi di dalam beragama. Maka kemudian yang terjadi apa? Beda pendapat dianggap liberal. Beda sedikit dianggap liberal. Saya baru posting tadi malam, Pak Kiai Said kedatangan tamu siapa? Habib Umar bin Hafid. Habib Umar Al-Hafid dari Yaman, dari Tarim. Ada yang DM saya, dasar Said Agil Sinot liberal. Saya kadang-kadang heran. Yang ngomong Pak Kiai Said Agil liberal itu mohon maaf, kadang-kadang ya mohon maaf, maca Qur'ane ora iso. Berani mengatakan seorang kiai yang profesor liberal. Contoh lagi, begitu kita berbeda pendapat langsung mengatakan orang itu sesat. Profesor Dr. Quraish Shihab, ahli Quran, sampai bikin tafsir namanya tafsir Al-Misbah. Gara-gara beliau berfatwa jilbab soal anaknya, orang-orang yang tidak punya ilmu seperti Pak Profesor Quraish Shihab mengatakan Profesor Quraish Shihab itu sesat. Padahal yang mengatakan sesat kadang-kadang maca Qur'ane ra iso. Yang dikatakan sesat siapa? Orang yang ahli Qur'an. Lah, pola pikir seperti ini sih Indonesia sekarang berkembang, Pak. Maka gampang banget kita menyalahkan orang lain. Dikit-dikit dianggap kafir, dikit-dikit dianggap salah, dianggap sesat dan lain sebagainya. Maka begitu saya ngaji di dunia malam, Tuhannya berubah, bukan Allah. Tapi maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Saya posting pengajian di dunia malam, bamba pakaian seksi, dasar kiai porno. Makanya pantas di mana-mana pakai kacamata hitam. Loh, salahnya kacamata aku ki apa? Saya pakai kacamata hitam ini kan modus. Kalau ada kincir cantik saya ngelirik enggak kelihatan. Langsung kacamata dicurigain. Saya ini pakai kacamata karena saya ngantuk, capek, mata saya lelah. Dan kalau saya buka janda langsung terkesima. Makanya saya tutup dengan kacamata. Makanya kadang-kadang saya bilang kalau saya pengajian, janda-janda teriak, Gus, tolong kacamatanya dicopot. Kue ini saya janda-janda pengen ngurung-ngurungi pengajian, kok pengen delok mataku. Maka kemudian apa? Tuhannya ini sudah berubah lagi. Yang menjadi Tuhan sekarang siapa? Ego kita, Pak. Kita menuhankan ego kita. Seolah-olah pendapat kita itu pasti benar, dan pendapat orang lain itu salah. Makanya begitu Mas Dedi itu udah masuk Islam, sekarang latihan ngaji tiap hari, saya tanya, berat gak bro jadi orang Islam? Enggak. Yang berat itu apa? Nyinyiran orang. Contoh, saya kan mau merubah Mas Dedi tidak langsung seketika. Contoh, dia melihara anjing. Satu saat masih posting di Instagram, dia gendong anjing. Dasar Dedi Corbuzier masuk Islam, salah milih kiai. Anjing kok digendongi. Macam-macam. Ada lagi yang komentar, itu anjingnya yang mana? Yang gendong apa yang digendong? Apa matamu ki setruk? Saya tidak bisa ngatur kehidupan pribadi Deddy Corbuzier. Dia juga punya privasi. Masuk Islam kok anaknya gak diajak? Itu dosanya ditanggung sama orang tuanya. Padahal si Aska Corbuzier, anaknya Mas Deddy, juga baru belajar. Ngomong sama saya, hidayah itu bukan urusan papa saya, urusan Tuhan. Loh, anaknya Mas Deddy. Sementara netizen mengatakan apa? Deddy masuk Islam tidak bisa membawa anaknya, berarti sia-sia masuk Islamnya. Lah, jadi Gusti Allah diri. Saya sholat sama orang mabuk di kafe. Terus komentarnya macam-macam itu. Dasar kiai tidak pernah baca hadis. Sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Jawaban saya gampang. Ditompora urusane cangkemmu. Betul. Kalau saya ngajak orang kafe itu sholat ngenteni orang mabuk, mabuk, pertanyaan saya orang mabuk kapan? Wong mereka itu pangunci, apa itu pangunci? Paguyuban ngunjuk ciu. Mereka betina nyekel botol. Kalau saya nunggu mereka tidak mabuk baru saya ajak sholat, pertanyaan saya sholatnya kapan? Wong mereka mabuk terus. Maka ada anak kafe tanya sama saya, katanya orang mabuk itu sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari Gus, bagaimana dengan kami? Jawaban saya gampang, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu gak mabuk sholatnya kapan? Maka mereka mabuk tetap ajak sholat. Orang ditompa Gus, orang urusan Gusti Allah ini kini kono orang yang cangkemmu. Allahu Akbar, mereka sholat mabuk. Sholat Gus, ya pernah baru sholat. Allahu Akbar, preman datang bawa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari jauh maget. Bingung saya. Tak jawab sholatku batal. Kalau tak jawab kok tantang gelut. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Maget. Akhirnya tak jawab ngoboh. Biar sholatnya. Begitu dia datang itu tak pikir nantang gelut. Kan saya gak pernah takut kalau soal preman macam-macam. Biasalah. Zaman dulu saya jahiliyah ngurusi preman kayak gitu, mau dibunuh orang kan biasa. Saya terakhir di Jakarta dikerubut preman 10, saya gak mundur. Amburiku tembok. Ngapa? Tak pikir nantang gelut. Ternyata apa? Bo aku melu sholat. Halah. Orang mabuk. Tanya, agamamu apa? Kelihatannya Islam. Buka KTP. Iya, saya Islam. Ternyata setelah saya cari informasi tentang orang ini, umur 40 tahun sama sekali belum pernah sholat. Tapi KTP-nya Islam. Maka malam hari ini yang KTP-nya Islam saya doakan masuk surga. Amin. KTP-nya. Ini apa dia bilang, KTP masuk Islam. Kayak ini pakai kopiah NU, mesti masuk Islam. Kopiahnya. Akhirnya dia saya ajak sholat, ayo sholat. Ujur malah nguyuh neng tembok. Ora cewok malah ditutul-tutul ke tembok. Nyuk jadi wong mabuk. Saya itu sampai apal gayane wong nguyuh cewok e kepiye gara-gara wong mabuk. Wong mabuk salah nguyuh madhep ngulon. Ini kulon mana kulon? Ah, kulon. Saya bilang, "Eh, aja madhep ngulon." Kiblat ra pantes wong mabuk nggih Gus kula nguyuhe madhep ngulon ning tak engkok kene ngidul rine. Wong lanang wis ade engkoke. Wong lanang nguyuh mlumpati tembok esuk e padahal. Lah ciliane Pak Wali gawe angka 8. Laura dodoan banget iki kesatu ya tahu ya padahal. Becak cilik lumrah. Lawang wedok ora iso. Wong wedok iki lek nguyuh iki ngatik ora pantes. Eh cangkemmu kandhani kok malah. Wong wedok nguyuh ngatik lah. Suarane sing ra nguwati. Iya sekila cah gadis le, langsung tua-tua rondo yo beto, biok. Hati-hati ya, siksa kubur yang paling berat itu satu orang utang orang bayar luruh nguyuh racewok. Ini paling abot. Eh, saya nggak mau ngawur. Mesti rondo kayak gitu. Itu rondo, soalnya gue bilang cangkeme ngebas. Akhirnya sholat pak, Allahu Akbar. Di kafe di Rom. Allahu Akbar. Maghdubi alaihim waladhdallin. Yang lain amin, yang mabuk beda. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu bertahun-tahun loh Pak. Saya ngopeni arah akhirnya mereka bisa keluar. Rokaat pertama aman, rokaat kedua HP ini muni. Begitu HP ini muni diangkat, set bro, cek sholat. Aku mbate nasu. Barangkali secara sadar saya salah ya Kiai. Tapi mbok yo orang itu jangan melihat carane tapi deloken hasilnya. Saya kasih contoh begini. Kadang-kadang secara syariat itu salah, tapi hasilnya luar biasa. Contoh pernikahan Brawijaya V dengan Putri Campa. Itu secara syariat enggak sah. Putri Campa itu Islam, Brawijaya V itu Hindu. Saya pernah diskusi ini sama Pak Kiai saya tadi di gedung PBNU. Ini kalau dilihat dari syariatnya pernikahan Putri Campa dengan Brawijaya V itu enggak sah, beda agama. Tapi Anda tahu hasil pernikahan dari Brawijaya V dengan Putri Campa itu menghasilkan siapa? Raden Patah. Sing gawe Ponorogo, Betara Katong. Orang-orang top itu lahir dari rahim yang kata orang pernikahannya tidak sah. Mungkin anggapan mereka itu benar, ngaji kuning kafe kuwi salah. Secara syariat. Tapi saya juga tidak mau diselaraskan begini contohnya. Sholawat kok di tempatnya orang mabuk, sholat kok di tempatnya orang mabuk, apa boleh? Kan gampang jawabannya. Al ardu kulluha masjidun illal hammam wal maqbarah. Semua tempat, semua bumi itu adalah tempat sujud kecuali kuburan dan toilet. Jadi kalau Anda selawat dimanapun selama tidak di kuburan, maaf kalau selawat selama tidak di hamam, mafi muskilah, kan gak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau kamu bersolawat di WC karo ngising lagi masalah. Yang saya lakukan itu solawat di kafe. Kayak besok ini saya tanggal 26 akan berangkat ke Bali, dari Makassar ke Bali. Itu anniversary sebuah klub besar di sana. Mereka sudah request, Gus, tolong besok kami dikasih solawat Hasbi Robbi ya, coba. Mbak-mbak LC minta solawat Hasbi Robbi. Saya tanya, Anda tahu dari mana? Kan kita lihat YouTube-nya Gus Miftah. Jadi itu kalau kita nunggu tamu, tamunya belum datang, kita lihat pengajiannya Gus Miftah. Kan keren. Nunggu tamu datang sama YouTube-an. Sehingga dia tahu selawat Hasbi Robbi. Tolong saya dikasih tag-nya besok pas pengajian di kafe tempat kami, kita akan selawatan Hasbi Robbi. Ya Allah, saya langsung ngurus dodo. Dodo ini bojoku, ya Allah. Makanya kemarin saya nyesel banget ada undangan pengajian dari teman-teman Sunan Kuning. Sunan yang paling menyenangkan sedunia. Tapi saya gak bisa datang karena mereka juga butuh Allah, butuh Rasulullah. Ini loh contohnya. Di Bali klub malam minta solawat Hasbi Robbi. Boleh. Yang gak boleh itu sambil ngising. Umpamanya Anda solawatan itu gak pantas. Ada juga sih bukan solawat tapi gak pantas dinyanyikan di WC. Contohnya lagu Man Ana. Itu kan menghormati kiai, menghormati guru. Itu dinyanyikan di WC ra pantas. Senang contoh bukan solawat. Gue ngising ngeden karo Man Ana. Man Ana, Man Ana, Man Ana, laula trot. Nah itu gak boleh. Tapi kalau lagu-lagu walaupun qasidah dia bukan solawat ya gak masalah dipakai. Contohnya Inna Salam. Itu kalau ngising gak apa-apa. Yang saya sering cerita, Via Valen di demo sama orang gara-gara menyanyikan Din Aslam di panggung dangdutan. Via Valen gak pantas bajunya seksi, solawatan di panggung dangdut. Akhirnya dia tanya sama saya, nopo leres bah, Din Aslam itu lagu solawat. Bukan duk, itu qasidah Arab tapi bukan solawat. Berarti angsal diwaca teng dangdutan. Oleh, wong karo ngising oleh. Pak Wali seneng karo jeneng asalam nyanyi itu enggak apa-apa Pak Wali dhewe sih. Tunggu ya. Jadi apa? Mereka juga butuh Allah. Maka saya kemudian pengen malam hari ini, siapapun Anda yang datang di lapangan ini, jangan pernah kamu kehilangan Allah dari dalam hatimu. Saya pengen mengatakan itu kenapa? Coba kita lihat. Saya pengen membandingkan karena saya baru pulang umroh, membandingkan Indonesia dengan Arab Saudi. Saya mau tanya, sebenarnya Indonesia dengan Arab Saudi itu lebih kaya mana? Jawaban, luwe sugih Indonesia apa luwe sugih Arab Saudi? Indonesia jauh, jauh. Emang Indonesia negara antik ya? Singapura itu negaranya miskin. Mohon maaf, sumber dayanya miskin. Negaranya miskin, tapi orangnya kaya-kaya Singapura. Sopir taksinya sugih ini kalau Singapura ini. Arab Saudi itu ideal lah, negorone sugih, rakyatnya sugih. Lah Indonesia ini lucu, negorone sugih, rakyatnya yang itu. Lah ini kesalahannya di mana kan begitu? Kenapa negaranya kaya tapi rakyatnya tidak bisa kaya? Karena ini forumnya pengajian, saya jawab dengan kacamata pengajian. Saya doakan semua yang hadir bisa berangkat haji dan umroh. Nglamong ngamen tok yakin ora mangkat. Sang kami sapa ta iki? Daran doi. Wis demi janda tak buka kacamata. Bentar lagi matamu. Guci bro, guci. Warjane Pak Wali dan apa-apa uncal ke kacamata uncal ke suwe-suwe sempak uncal. Lah pertanyaannya sekarang begini. Dari kacamata agama, kenapa Arab Saudi itu negaranya tidak sekaya Indonesia tapi rakyatnya bisa makmur? Tandus nih. Anda turun di mana-mana yang dia cuma padang pasir, gunung, watu. Apa sih di Arab Saudi itu? Saya pernah turun di Riyadh, watu, gunung. Saya pernah turun di Madinah, watu, gunung. Di Jeddah, watu, gunung. Gak menarik. Tapi coba Anda lihat, kemakmuran warganya di sana itu jauh pendapatan per kapitanya lebih hebat daripada Indonesia. Di Arab Saudi itu mobil-mobil bagus, orang tahu dicuci. Soalnya apa? Air mahal, gak pernah dicuci. Saya pernah masuk ke hotel, laundry baju sama beli baru, Pak. Lebih murah beli baju baru daripada laundry. Tapi kenapa warganya bisa makmur? Saya kasih contoh. Dari kacamata agama, perspektif agama. Kalau Bapak Ibu pernah haji umroh insya Allah sebentar lagi, amin. Bila dibiati, sesuai neng bank, daftar, godok 1.000. Daftar, tabungan haji. Bayar 1.000, wes oleh buku hijau, rupanya labaik Allahumma labaik, ono gambarnya unta. Kan lumayan bayar 1.000, nyawang gambar unta. Sekarang ibadah haji biayanya berapa? 35 juta. Kamu udah bayar berapa? 100 ribu, kan berarti tinggal kurang 34.900.000. Umpama orang mangkat pas mati gus, orang apa-apa. Yang dilihat oleh Allah itu bukan berangkatnya tapi niatnya. Umpamanya jenengmu siapa bro? Alvin, orang mangkat pas mati umpamanya. Alvin takoni karo malaikat Yesus. Alvin, kowe ngaji, ngajeng tiap mbak. Salat nyok-nyok. Poso, lakonangan. Haji apa ora jawaban pin? Boten malaikat. Kan malaikatnya takon. Lah ngapa kowe lak haji? Jawaban yo salahmu malaikat. Ngapa urung mangkat kowe cuma pateni. Wong lucu bae. Saya itu haji tahun 2017 terakhir ini. awang ana nggawa sakoper kertas orang nunut didungake lah modar to kuwi kon dungake pas wukuf ning Arafah padahal wukuf cuma setengah hari akhirnya diwaca siji-siji ora rampung napa niku mbah kertas titipan donga Gus kon apa iki sing maca ya ora rampung Bang lah terus jane pripun iki amanah Gus gampang kopernya mang buka tanganmu angkatan kuwi donga ya Allah menika tiyang ingkang nitip donga mang maca dhewe sampai Gus Jalo ra iso maca rondo cetar rondo lagi ana tangis kelayung layung tangis rondo hatine bingung nangis awan bengi turu dewe rono sing ngancani ditumpai arang arang numpai sapa engko ana tak dikin tak nyanyi tak dikin iki ada tak dikin kali bojone mbon jaman nom-nomane tak dikin iku rabi terus sanika alhamdulillah mbon mandek ora tau rabi meneh ora kok ora doyan mergo wis kena penyakit gula engko tak dikin nyanyi tak dikin muni berpa wali kota sallu ala nabi Muhammad kula iki sakjane mau pengen nerangke dalile Ibnu Athaillah mata wa qofa matlabun anta talibu bi rabbikal. Sajane mung niku tujuan kula. Panjenengan yakin. Napa Arab Saudi niku negarane sugih rakyate kok ya iso makmur. Jenengan pirsani. Kula ajeng blonjo 5 menit menjelang adzan. Toko kabeh tutup. Warung tutup, kantor tutup. Tak takoni. Kenapa tutup? Kita malu Pak. Kalau mendengar adzan kita masih dodolan. Kita malu kalau adzan dikumandangkan kita masih jualan. Makanya sebelum adzan sudah kami harus tutup supaya kami tidak malu dengan Allah. Sudah berjam-jam kami dikasih waktu untuk mencari rezeki. Masa sih adzan cuma 5 menit, sholat 5 menit, kok kami enggak tutup? Kan saya malu. Dan itu yang tidak kita dapatkan di Semarang. Ini Jogja insya Allah luwih parah. Mereka sebelum adzan dikumandangkan aktivitas berhenti total, tutup, gak ada yang jualan. Lah aku ki mangkat pengajian pas adzan zuhur ana jadilan ki ora mandek kok Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak entek endang klek, tak entek endang klek. Maka benar ketika Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, "Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu." Ketika hambaku cinta ketemu dengan aku cinta ketemu dengan hambaku. "Wa idza kariha liqa'i fa karihtu liqa'ahu." Tetapi ketika hambaku benci ketemu dengan aku benci ketemu dengan hambaku. Coba Pak Wali, dimulai dari balai kota. Adzan zuhur enggak ada aktivitas apapun, mandek. Saya senang dengan salah satu polisi yang sekarang menjabat sebagai Wairwasum, Irjen Umar Septono, mantan Kapolda Sulawesi Selatan. Saya kemarin di Bengkulu bareng beliau. Salah satu ucapan beliau apa? Rapat sepenting apapun, ketika azan dikumandangkan, saya tinggal. Kenapa? Karena panggilan yang paling tinggi adalah panggilan dari Allah. Jajal wong pedurungan. Nembe tandur krungu adzan dhuwur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabane napa? Adzan meneh. Wong ya tak koi. Ya melu guru tenan. Biasane jil bapak ijo biasa. Ini masalah. Maka dikatakan apa? Ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Hambaku mendekat, aku mendekat. Hambaku menjauh, aku menjauh. Ini yang membedakan, Pak. Di Jeddah, di Balad, di Kornis, pusat perbelanjaan orang Indonesia kalau umroh dan haji. Mau adzan tutup. Izin aku, Gus. Tutup. Saya kemarin pernah Jeddah pas adzan zuhur, semua toko parfum tutup. Kenapa? Malu. Ketika adzan dikumandangkan kita masih mengejar dunia. Awake dhewe iki seneng krungu adzan mung pisan. Kapan adzan maghrib bulan poso? Kuwi ora mergo salate tapi mergo buka. Kenapa sih kamu terpesona dengan aku? Sorry ya, enggak mungkin aku sama kamu. Kan kamu udah tua. Kalau aku nikah sama kamu, aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu gak ada luar sana. Maka saya ingatkan malam hari ini, jangan sampai pernah kemudian kita meninggalkan Allah. Ingat qalbun mu'min baitullah, hatinya orang mu'min adalah rumahnya Allah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan hati kita semuanya. Amin. Ah, membawa no cak dikin. Dede cak, ngekel mik. Saya mau ngajak cak dikin, Karasia dan Sair. Ayo cak, nyanyi cak. Cak dikin. Lagunya cak dikin yang paling seneng saya satu. Cinta tak terpisahkan. Tahu lagunya seperti apa? Kaiku iki aja ngetelanan. Merkoteku sang. Cantikin itu. Iya, siapa jamaah aja? Aja. Heh. Wah, sajae nanti Gus Miftah kudu ngadeg koyo aku ning kene, Gus. Kenapa? Kono ketok jelas, kono ketok jelas. Oh. Heh, sing buri ben ketok jelas nggih. Aku ki wong loro malah cangkemmu cerewet, Cak. Bismillahirrahmanirrahim. Isun ngawiti bagus kabeh tingkah nuli rahmat salam marang Kanjeng Nabi lan sahabat kawuh keluargane Nabi. Amma ba'du waruwayat kola ilmu atas wong Islam lanang lan wadon wadu ilmu tauhid iku kang kanggo merui mring ananing Gusti Allah iku siji. Malaikat beber maring suwiwine atas wong Islam golek ilmu gawene. Ilmu iku kaya barang ana gedhong kanggo buka sosi ngaji sarta takon. Urip ana donya ora selawase. Hidup di dunia tidak selamanya. Artinya apa? Semua akan binasa. Sing guyune ngekek kon mau. Lek tekan titiwantine mudar. Ora usah wedi, mati kuwi rahasane Gusti Allah ana telu. Ha, ora mesti wong tuwa ki mati dhisik, wong nom mati keri. Mila senajan tau cak dikit luwe tua daripada kula, kula luwe nom daripada cak dikit, bisa jadi sing mati, cak dikit disik. Ojo dong gaya-gaya pejabat setinggi apapun yang wis tekan titi mati, titi wajini mati. Cak dikin gandeng utang iki akeh rada keri-keri. Urip ana donya ora selawase. Amung besok bakal bali nyang omahe. Omah asli swarga kanggo kang padha iman utawa neraka kanggo kang nurut setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung di kesempatan malam hari ini Cak Dikin tidak sendiri, tapi didampingi dengan istri saya. Sini-sini Bunda ya. Halo. Bunda itu kayak meletek-meletek ya. Santai, Kiai rasa cerewet. Ini jalo diminta. Mik. Tapi Mikael kuatnya mana? Ini bud. Lagi sesuatu tak dikin kalau bujuni lagi, insya Allah melebuni surga mergo sabar karo syukur. Okay. Ya, saat dikin sesuatu melebu surga mergo syukur di bujo ayu, atau sing wedok melebu surga sabar mergo di bujo meros. Pertanyaannya apa? Besok ning swarga, ki sing masuk pertama kali dagelan si apa kiai? Lah dagelan kuwi mesti mlebu surga ning cangkeme mampir neraka. Eh, kenalan Bu Ben Pak Yesus. Mbok ki apa ya? Mbok bunga kok ngono mbok ya apa? Ini bahasa akrabku ning omah. Ya sing ngene, ngono gocong bawuk ya ora pantes. Ayo ke tepungan Bunda. Lha Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Tak dikene nyelok kowe Bunda. Kowe nyelok tak dikene apa? Mbak. Dasarmu apa? Niki wono Gus, critane tak mboten pun mandhep mobil. Panitia kan ramah-ramah to Gus. Kok disambut Mbak Nyimut. Monggo-monggo mlebet. Cak Dikin monggo-monggo mlebet. Kae bapake panitia Cakem Koko Putih niku tersinggung niku Cak Dikin. Bisik-bisik panitiane, Cak Dikin karo Mbak Nyimut nek mlaku kaya bae karo putune yo. Dono Boyolali. Menawi tindak Boyolali monggo katuran mampir nggih Pak Bu. Tambah sederek. Kula bojone tadi kene kang nomor sekawan. Yo mucek ra. Tapi kene suka dukane tiba keri niku mung kanteng koretan. Bahanipun sampun telat. Eh, sik. Ana mic sing ana kabele ra? Delok rene. Iki delok dilit. Iki. Ora apa contoh nggih iki modele tak dikin saiki. Yen saya Pak Walikota. Zaman biyen Cak Dikin rene wis. Rabi karo sing nomor 1 nomor 3 ngene. Ngene. Mbasan karo Nyimut. Halah. Tadungane ketularan. Ramu ke. Nek alhamdulillah Gus, kula niku telaten kok piye ini. Anggere jam 7 tekane jam 8 kula peme. Wah, anggere bak luang setruk ngono piye. Ken kemini tak kemripik ngono lho karep buka. Salatullah salamullah alayas orang ngukui rapopo sebetulnya ngapain dia mau ngeru ya yang ayo saya yang ini tuh mau tersayang mau tuh yang keempat salatullah salamullah ala toha rasulillah Kok malah turu iki lho. Ayo, rene ditanggap Pak Wali kok malah gur turu. Maneman. Ayo. Aku iku tak cowo 5000 kowe. Ana iki ra ana papane kok sapa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lagi-lagi ibarat salatullah salamullah ala toha rasulillah. Panitia seneng ing ati gelar pengajian ing bengi iki lekati seniman lan seniwati kurang seminggu wis dilunasi salatullah. Jeneng Gus Miftah bengi iki ngaji mangke kondur wis disango salah salami pake sangoni salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib. Sasi rame akeh tanggapan sasi sepi sapa gadean salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duwe bojo aran cak bikin wonge duwe ising pencipta lagu aku wis yakin sayang sakti hobine kawin salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah diseret sapi amit amit bojone candiken saiki kotange suwe dicemiten coba tangan itu candike iki betul-betul fitnah kotange bojoku tuh ora mungkin tak kemiteni wong wis satu kali tali kotak. Alhamdulillah. Sakniki kok teruske ana Pak Wali. Ajeng kula keng sambutan. Kuwi kula delok bojone Sadikin karo Sadikin niku kelingan tipe keluarga. Jala wong Semarang milih ndi. Tipe keluargane kok ana papat. Siji tipene keluarga Nabi Nuh, sing lanang soleh, sing wedok nakal. Loro tipene Firaun, sing lanang nakal, sing wedok salehah. Telu tipene Abu Lahab, sing lanang nakal, sing wedok nakal. Papat tipene Nabi Ibrahim, sing lanang soleh, sing wedok salehah. Ibu-ibu Semarang pilih pundi? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, napa Ibrahim? Papat Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim bojone loro. Berarti lanjenengan milih nomor papat, berarti siap-siap bojone rabi meneh. Amin Allahumma. Sadrike kula sambut kula teruske Pak Wali monggo nyambut Pak Wali. Oh duwe nggon kok ora nyambut. Pak Wali nyambutan. Sambut iki. Tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. As, as, as, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, semuanya, saudara-saudara yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Hari ini ada tamu istimewa di Kota Semarang. Namanya Gus Miftah. Tepuk tangan dulu. Ini kiai yang lagi viral. Saya termasuk followernya beliau, ya kan? Dan belum saya follow back. Ya, karena belum nyangoni tadi. Gus Miftah ini sangat diidolakan anak muda hari ini, termasuk yang di Semarang. Wah, cah nom kabeh itu. Termasuk ibu yang do jilbab ijo. Oh, yang ngono kok nom Pak. Kita nom lho, Mas. Gus. Nggih. Loh, nek guyu kae wis isin-isin ngono. Ya. Niku nom-nomane kaya Marsanda niku. Bahasa sana iki tuwa ya markaban. Ya. Terus di sini juga hadir para yai sepuh ini sepuh yang rawuh di sini, terima kasih. Rekan-rekan Forkombinda, Pak Ketua DPRD, terus ada Cak Dikin itu tadi tak perhatiin kisopo tuh gitu, terus ada ambisi budayawan. Wah, budayawan acara ini enggak wal anai ragil. Ternyata bojo nih. Dan saya lho Cak Dikin. Itu ada Bu Wakil Wali Kota di belakang. Tenun, assalamualaikum. Nah, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang selalu saya hormati dan saya banggakan, ada ciri khas yang luar biasa dari Cak Miftah. Apa itu? Kocak ini loh. Jawab. Ampun. Gus Miftah, om bercak dikit langsung kayak Cak Miftah. Gus Miftah, apa yang luar biasa? Beliau dalam berdakwah, dalam maringi tausiah, selain bahasanya bahasa gaul, selalu semangatnya adalah NKRI harga mati. Tepuk tangan. Kita saat ini sedang membutuhkan figur-figur seperti Gus Miftah. Karena contoh di dalam pemilu raya kemarin, April 2019, ngerti-ngerti kondisi bangsa Indonesia, Masya Allah, kok yo jono sing beda-beda ke. Agamamu apa? Wah, orang seagama, duduk koncoku. Kulitmu apa? Wah, beda, duduk koncoku. Kowe wong etnis di? Wah, beda. Masya Allah. Mestinya persoalan ini, Ibu Bapak sekalian, sudah rampung dan selesai 74 tahun yang lalu. Pada saat Bung Karno, Bung Hatta memerdekakan Indonesia, dan tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila adalah dasar negara kita. Tapi hari ini ada yang coba ngutang-ngatik lagi. Makanya kami mengucapkan terima kasih atas kerawuhan beliau. Yang kita tahu persis, Gus Miftah ini baru saja mendarat dari Mekah ya Gus? Jeddah atau Mekah? Jeddah. Jeddah, dari Jeddah. Kemudian tadi juga sudah WA-an kepada teman-teman. Ketoe awakku lagi ra enak. Tolong Pak Wali kon nyiapke infus. Yeah. Loh, ini tenanan malang guyu. Ini tenanan, tenan. Infus, diinfus. Wah, Gus Miftah kondisinya gak enak badan, tapi semangatnya luar biasa untuk warga Kota Semarang. Sakjane sih ya, memang Gus Miftah ini memang berkenan. Berminggu meh tak jane nggone Semarang muter-muter tak kon ngomong NKRI. Ya. Cocok ya. Tapi wis diabani. Pak Wali meh mundang aku ragate cukup 3M. Matur nuwun Mas Miftah. Jadi alias podo-podo ngertine. Ini tadi juga begitu Mas udah langsung kode-kode. Pak Wali, panitiane kita ya ragate pas-pasan. Keberi ra ono. Orang gue LCD. Suguhane yang mau sing ladeni rada lemu. Biasanya Gus Miftah muter-muter, tapi alhamdulillah kita tambah sedulur, tambah guyub, dan insya Allah kita dengarkan tausiah beliau sampai selesai, supaya kita bersama-sama semakin meyakini bahwa kita tinggal di NKRI, kita wajib hukumnya mengamankan, menjaga NKRI supaya tetap utuh, dan Pancasila adalah dasar negara kita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Wali Kota. Mudah-mudahan wali kotanya panjang umur. Yeah. Masa antunya mati Pak Wali Kota urip dewi. Salam ala Nabi Muhammad. sebentar lagi saya mau selawatan, tapi tak tambahi satu dulu. Kenapa kemudian Arab Saudi makmur? Mudah-mudahan Indonesia bisa lebih makmur daripada Arab Saudi. Amin. Kita ini dia ngano iki. Wong tuane gawene karo bengok-bengok iki. Tanggal 23 September kemarin, pas saya pulang dari Mekah, itu merupakan hari Independence Day, hari kemerdekaan Arab Saudi. Dan Anda tahu, kaos-kaos, toko-toko itu tulisannya apa? Al-Watan fi qalbi. Negara kami di dalam hati kami. Saya ingin mengatakan apa? Kenapa kemudian Arab Saudi itu begitu makmur? Karena kecintaan rakyatnya terhadap negaranya luar biasa. Lucunya apa? Di Indonesia ada yang bilang nasionalisme itu tidak ada dalilnya. Sementara di Arab Saudi, di mana-mana Pak, saya tadi dikasih kaos. Tulisannya apa? Al-Watan fi qalbi, fi qulubina. Negara kami berada di dalam hati kami. Coba, betapa cintanya kemudian orang-orang Arab itu terhadap negaranya. Maka saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan? Allahumma habib ilainal madinah kahubina makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mencintai kota Madinah sebagaimana aku mencintai kota Mekah, bahkan lebih dahsyat daripada itu. Lah orang hari ini lucu, katanya kon cinta dengan negara tidak ada dasarnya. Kalau cinta agama itu ada pahalanya, nasionalisme tidak ada pahalanya. Itu yang namanya jaka sembung bawa golok, gak nyambung. Maka coba Anda lihat, ketaatan orang Arab terhadap raja itu luar biasa. Mereka betul-betul mengamalkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ada pertanyaan ke saya begini. Sebenarnya boleh enggak pejabat itu dikritik? Boleh. Boleh enggak Pak Wali Kota dikritik? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Boleh enggak Pak Jokowi dikritik? Boleh. Saya ditanya, apa pendapat Gus Miftah tentang demo-demo hari ini? Enggak apa-apa, asalkan santun. Asalkan demonya tidak kisruh. Kemarin di Jogja bikin slogan, Gejayan memanggil. Saya ditanya sama Hasan, gimana Gus? Silahkan. Tapi kamu lucu, Gejayan memanggil, kamu datang. Allah manggil, kamu enggak datang. Kan gua blok, aku yang ngono tuh. Krungu adzan susah. Demo ya silahkan, enggak apa-apa. Boleh gak pemerintah dikritik? Boleh. Akan saya kasih contoh. Tapi kritiklah dengan cara yang santun, dengan akhlakul karimah. Ada raja besar, namanya siapa Pak Wali? Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu kan raja yang sering salah. Harun Ar-Rasyid itu tobatnya cuma dengan satu orang. Siapa? Abu Nawas. Abu Nuwas. Tobat kalau dengan Abu Nuwas. Lagi hujan, Abu Nawas jalan sama Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas lari. Dikritik sama Harun Ar-Rasyid. Hei Abu Nawas, kamu tahu gak? Hujan itu rahmatnya Allah. Kalau kamu lari berarti meninggalkan rahmatnya Allah. Apa jawaban Abu Nawas? Iya, saya meninggalkan rahmatnya Allah. Daripada Anda wahai khalifah, nginjak-nginjak rahmatnya Allah. La udan hidayat. Abu Nawas. Abu Nawas selamatan raja udang karo tanggone ora nesu. Begitu tanggone selamatan keluar dari rumah, bawa jare, joget-joget di depan yang punya hajat. Akhirnya bledukke mlebu omah sing duwe selamatan. Tuh sing duwe omah metu, Abu Nawas diceluk. "Hei Abu Nawas, kowe iki wong tuwa apa cah cilik?" Dijawab kali Abu Nawas, "Lah miturut jenengan ya wong tuwa." Apa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang selamatan?" "Wih Abu Nawas." Ana cerita lucu, iki jarang wong ngerti. Harun Ar-Rasyid melaku-melaku delok wong adus ayu SDSP semok depan semok belakang pakaiannya SMS sinite metu sedite. Lah Harun Ar-Rasyid pengin oh normal toh padha aku ngaji ning Belanda takone wartawan Gus Miftah lah ngaji ning kafe niku sajane pengin apa mboten tak jawab ya pengin terus pripun yo ngempet mosok nggih ngajengan tapi yo ngono jawab. Kan tidak mungkin. Padahal kita dikin. Akhirnya gara-gara dia melihat perempuan ini mandi di kali. Ini jadi ingat ya. Ngalor ngidul kelingan karo mbak-mbak itu. Normal tapi. Akhirnya woro-woro. Barang siapa yang bisa cerita, ceritanya membuat saya bisa tidur, saya kasih hadiah. Datang tukang pendongeng senegaranya Harun Ar-Rasyid. Kabeh ceritanya menarik. Sehingga apa? Harun Ar-Rasyid gak bisa tidur. Abu Nawas teko. Kula melu cerita. Akhirnya Abu Nawas, kowe cerita apa? Mang rungokke perjanjiane lak jenengan ngrungokke cerita kula iso turu, berarti kula kaya hadiah. Oke. Abu Nawas cerita. Hei raja, apa? Enten semut mlebu kupinge tiang. Begitu ning jero kuping mambu, semute metu. Begitu metu penasaran, kemo sak janjane ambune apa? Semute mlebu meneh. Mlebu ning jero kuping mambu ora betah metu meneh. Akhirnya 30 menit Abu Nawas niku cerita di hadapan Harun Ar-Rasyid mau mlebu kuping metu kuping. Mlebu kuping metu kuping. Akhirnya Harun Ar-Rasyid ngomong, "Bosan, minggat, aku ngantuk, turu." Abu Nawas menang gara-gara mlebu kuping metu kuping. Lan iki ana cerita, sing ngaji kula critake mboten niku. Ini ki adab mengkritik pejabat. Maka saya yakin kalau Pak Hendi ini tidak alergi untuk dikritik lah. Pak Jokowi enggak alergi untuk dikritik. Ada ulama di zaman Harun Ar-Rasyid mendatangi khalifah. Ini nasihun lak. Wahai Harun Ar-Rasyid, saya mau nasihati kamu nih. Karena Harun Ar-Rasyid memang banyak salah. Fa musaddidun alaika, tapi mohon maaf. Nasihatku agak keras. Fa la tajidanna fi nafsika alayya sayan. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Apa jawaban Harun Ar-Rasyid kepada orang ini? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa khairum minni. Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Sesungguhnya Allah itu pernah mengutus orang yang lebih baik daripada Anda kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Yang dimaksud siapa? Harun sama Musa. Diutus kepada siapa? Fir'aun. Allah mengutus Harun dan Musa, ini orangnya lebih baik daripada kamu. Diutus kepada siapa? Kepada raja yang lebih jelek daripada siapa? Daripada saya. Siapa? Fir'aun. Apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Faqula lahu qaulal layyina. Harun, Musa, berkatalah yang lembut kepada Fir'aun. Pertanyaan saya sekarang, orang yang mencaci maki pemerintah, orang yang menjelek-jelekkan Pak Jokowi apalagi karena fisiknya, saya mau tanya, apa Pak Jokowi ini lebih gosok daripada Fir'aun tak ada? Sehingga bahasanya seperti itu. Jokowi pateni, gembayane. Jokowi PKI pateni, tangkap polisi. Saya khilaf, cangkemmu, cangkemmu. Minta maaf. Belas orang sumbut. Lah demo gayane. Bunuh. Tanggap gak boleh. Kita mengkritik pejabat itu boleh, tapi dengan cara yang santun. Gak apa-apa. Nabi Muhammad pernah diutus sama Umar ketika mau mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi ini wong kafir loh, ampun mau solati. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Selama tidak ada larangan dari Allah akan saya solati. Maka kemudian turunlah ayat dalam surat At-Taubah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Akhirnya Nabi Muhammad gagal mensolatkan Abdullah bin Ubay karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini Anda mau demo silakan. Tapi pakai etika. Ojo jebol pager, ojo bakar ban sak piturute. Aku mbiyen gaweane demo nih. Aku iki kuliah lah tau nggawa buku megapon. Bendina bunga-bunga dengan rektorat, karena saya memandang rektornya zalim. Tapi santun nih, waktu sholat aku ya sholat. Zaman demo 98-99 liane bunga-bunga duhur, megapun tak taruh, saya sholat di jalan. Dekan rektor mbien momen ngelawan aku. IP ku apik, orang mergaku pinter, mergobedi karo aku. Ujian pak, saya pakai sandal. Waktu itu dekannya Abdullah Fajar, adiknya Menteri Pendidikan Malik Fajar, orang Muhammadiyah. Saya diusir dari kelas, Pak. Keluar kamu. Kenapa, Pak Dekan? Pakai sandal. Lihat peraturannya. Akhirnya saya keluar. Begitu di luar tak jelok peraturan nih. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Tapi enggak ada tulisan kewajiban menggunakan sepatu. Sandal tak copot ganti kresek, Pak. Akhirnya aku mlebu di kelas keresek. Dekan teko, kamu menghina saya. Ada apa, Pak Dekan? Enggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Anda lihat peraturannya, Pak. Mahasiswa kuliah tidak boleh pakai sandal. Tidak ada larangan, tidak boleh pakai kresek. Modar ya gue. Mahasiswa cerdas deh pada aku. Jadi demo saya gak ada masalah. Tak dukung kalau itu aspirasinya bagus. Dan saya senang memang ada aspirasi yang bagus. Nanti kan saya sampaikan, termasuk RUU KUHP yang tadi saya bilang sama Pak Wali Kota. Ini kadang-kadang DPR ini goblok, otaknya goblok banget kita kadang-kadang. Yo, dikritik gini. Orang DPR begini. Halo Pak DPR. Aku ngomong DPR pusat loh Pak, yo. Namanya wakil rakyat kok. Anda jangan miri sama wakil sama DPR, kan mereka wakil rakyat. Gue pengen suge diwakili kalau DPR. Pengen di rumah api, wakili DPR. Jangan jalan ke luar negeri, wakili DPR. Mobil api, wakili DPR. Nyemplung neraka, cangkemmu. Gus, aku yang boleh sampai nuwangil. Tak boleh ini pondok pesantren tidak Mekah. Tante ini kabari pas kalau itu raka lukaruan. Sehingga ini pertanyaan Gus, sing aku kudu takon yang sampean. Jadi aku tas amnyala-nyala hijrah wae. Jadi aku tak teko karo sampean. Masyarakat kabeh do pirsa yang aku rabi wis ngantek ping papat. Pertanyaannya ini Gus. Jadi ini besok ini suarbol ini bakal ketemu bojo lan bojo ini. Awur gak semuanya. Gue raja tadi penonton yang ngapain mulia weh. Orang urun cerewet. Bosok. Pertanyaannya Gus. Bisogi aku kepenuhi suarga ini. Sing pertama kali kepenuhi bojo nomor piro. Boleh sampean reson jawab. Lerennya jadi kiai. Terhajar gak bu? Serapopo. Wis leren jadi kukari kiai. Jadi germowe. Sadiki itu juga alumni dari Sunan Kuning. Iya. Dulu dia pangkatnya Anjilu. Antar jemput lonte. Kowe ngerti artine ya iki. Pertanyaane Sadiki ketemu nyimut wong pramugarimu iki kok, permaisurimu iki kok. Iki. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya wis mau pegat kok ngopo? Ya wis bojo karo wong liya. Yang kedua, Gus. Apa? Jare bisa ning swarga iki bakal dikancani 700 bidodari. Apa boyoke ra pedhot? Logikane menungso, logikane Gusti Allah iki beda. Sesuk iki wong wedok ning surga wis ana sing men. Oh. Baik menstruasi maupun mencret-mencret. Oh, dadi kuwi perjeti cerut-cerut. Ini jane halus kok sing bosok iki cangkem-cangkem ngene iki. Gun, ngene ngadeko kowe mau jalan pete kok arep omong karo Gun Pita. Ngadeko. Mumpung urung mulih. Ini mumpung Gun Pita sing urip. Maksudnya lek wis dikembali Gusti Allah kan gak pedo apa. Yo lho, pokoke pelawake insyaallah mlebu surga. Amin. Ini cangkem mekeri ning neraka. Apa takon apa mut? Ini iki lho Gus, akhir-akhir iki. Kowe mbeli glemer tadi kan di pelet apa mergo matamu katarak gak sih? Pas mendem, Bro. Oh, pas mendem, Bro. Ngeten lho Gus, sitane kowe pro akhir-akhir niki kok saling sering salah paham kali tadi ki. Lah kuwi lahir ora ini salah kok. Sebentar Gus, jangan pernah sampean melukai hati para fan-fan saya. Alah, sini. secara terbuka. Ayo Pote. Nyuwun pangapunten kalau kalian Mbak Jimu cocok mboten. Dari makna ya. Apa? Masalah perjodohan bukan urusan. Urusan perjodohan itu hanya urusan kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu boleh ngomong gak cocok, tapi kata Allah cocok, why not? Ibu tak ngomong kali ibu lo. Saya jadinya cak dingin itu kerasa kaya gedang. Mabok duwe jantung tapi ra duwe hati. Sus, teko. Salah paham, Gus. Salah apa? Ibu ra nembe aru-aru cerita dingin ini kaya 3 hari yang lalu. Seminggu ini ku neng-nengan. Gara-gara ini ku ra salah paham. Cerita ini ku ra cak dingin ini ku tanggapan limang dino ra mulai. Bun, ku enak. Bagi tanggapan apa ngelonte aja nih kamu? Jadi rong dino tanggapan telung dino ngelonte. Ya Allah, kok sakit. Tak pikir maju ki moto sak dikin bono ora. Ini lho. Ini foto. Ya, ciri foto Pak Wali coy. Terus. Jadi ngapunten nggih kula kliwat sawah ana dendeng manuk ya kula saking jak mriki. Ya dadine kaya ngene iki, Pak. Ayo tak kenapa, Mon? Wis. Nah, terus kok, Gus? Ceritane kowe, Bun, aku tanggapan 5 dina ora mulai kowe ning omah karo Tarjo. Oh. Tarjo niku sing gawane rese-rese omah nggih kula. Jenenge Tarjo. Lah, niki kemboten bener niki kok kawe. Untung jenenge Tarjo ora Hendi utawa untung kowe. Tarjo ini ku diwaya kali cadikin yeah. Jo Tarjo ku aneh ngomah karo Mbak Nyimut dikantani Mbak Nyimut iki aku tanggapan yes. Terus iki lagi cuaca mendung wayahe udan tatok karo kelambine Mbak Yumu Nyimut kuwi angkatan terus manuke lebok no lah kene ku nanya termasuk tapi yang bukti karo mengangkat terus akhirin Tarjo ini Mbak Yumu nyimut angkatan kok Jo terus aku manuin lebok no. Pokoknya kak ya manu karo wong lanang aku ya mampet ya wes Jo wong kan tak diken kaya imam ku wes es kok no jawe tak diken aku ya mampet kita Jo kita Jo ini kita Jo ini kacau aku lagu tersebut aku ngadek seminggu rambut tutup ke omah Gus ngapa langgu lagi manuin Tarjo padahal lo cak dikit Mbak Imun selalu ada Nabi Muhammad dari Ali lah pemimpin sing apik niku sajane undang-undangnya mboten kathah Pak Wakil Pak Wali Kota orang kan gak jajan tugasnya Wali Kota karena tugasnya Imam Sholat ki podo jadi kan persani tiang niku lajeng sholat imamnya biasanya nengok ke belakang sing diucapkan apa sawu sufu fakum fis sholat tugasnya pemimpin ini ngerapet ke barisan lawang saat ini kata orang gelap ngelurus ke barisan tidak mau merapatkan barisan tapi gawane ngobrak ngabri barisan gini apa betul? Pemimpin ini tugasnya mau siji sampai dilurus ke sing ragor diakor ke sing ora rukun dirukun ke orang kok malah gawe bubrah. Mula kula niku kula pengajian DPR gelem teko ki jadi ya seneng ya susah. Ya sing goblok wis milih kuwi kok ya. Aku yo milih. Aku dadi kiai ki sedih. Arep nyalek disowani begitu caleke dadi ditinggalke. Suwe-suwe mung dianggep kaya dong salam mung kaya laos. Apa kuwi? Yen ajeng masak sayur digoleki dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Kan dancuk. Apa kowe? Los rewel apa kowe? Cek rupane kowe Sumanto to ya. Ibu DPR, bu presiden, bu wali kota, gubernur, siji ayo ngerapat ke barisan kaya wong salat kan Kenapa? Karena sekarang banyak wis barisane rapat, piye carane digawe rapat? Contoh, contohnya gampang ya, Bapak. Kan saya sering mengatakan begini. Tugasnya awake dhewe iki lak mau mengisi kemerdekaan. Ora kudu perang kaya wong biyen, ora kudu bedil-bedilan, ora kudu dibom. Biyen iki mbah-mbahmu lek arepe turu dibom. Soalnya bosok soalnya. Nembe arep salat ditembahi. Pakar. Saya iki sing kepenak mungkin mengisi kemerdekaan. Tapi coba Anda lihat. Banyak orang yang tidak bisa mengisi kemerdekaan tapi justru merusak kemerdekaan. Merusak kerukunan, merusak perdamaian. Mengko kula iki heran iki. Wong Indonesia kok gampang banget didu. Kok gampang banget? Kiai didu karo kiai. Habib didu karo habib. Gus didu karo Gus. Sak piturute. Begitu saya ketemu sama guru saya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya, Pekalongan, beliau mengatakan hati-hati lih. Iki wis wayahe. Habib banyak didu karo habib. Maka kalau teman-teman Banser, sahabat-sahabat saya Banser tanya sama saya, apa pandangan Gus Miftah terhadap Habib Rizik? Kula jawab, semua habib saya cintai, saya hormati. Siapapun itu. Selama duriannya Rasulullah, Ahlu Baitul Mustafa, tuhuri. Pertanyaannya adalah apakah wajib taat? Nanti dulu. Di dalam kitab Ta'lim disebutkan al-hurmatu khairum minat to'ah. Hormat itu lebih baik daripada taat. Jadi habib manapun saya hormati. Tetapi kalau taat nanti dulu. Tergantung isi fatwanya. Kok kula sing memberi fatwa Habib Lutfi mesti kula taati. Soalnya kula yakin fatwanya Habib Lutfi mesti apik. Perintah beliau pasti baik. Maka begitu beliau dawuh, kayak beliau ditanya, apa pendapat Habib Lutfi dengan pengajiannya Gus Miftah di dunia malam? Jawaban beliau sejuk, gak apa-apa. Miftah itu baru bengkel. Yang namanya bengkel pakaiannya juga pakai kotor. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sana, enak. Tapi kalau ketemu Habib di Jakarta, cangkemnya tosir romo. Kalau dilongi, pengajianmu di dunia malam itu memalukan. Kalau takoni kali Wong TV, apa pendapat Gus Miftah? Jawaban saya sederhana. Saya menghormati beliau, tapi mohon maaf, saya tidak setuju dengan fatwa beliau. Kalau memang dakwah saya di dunia malam dianggap memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Seandainya kalian itu tahu perjuangan para pendosa untuk kembali kepada Tuhan, mereka juga berjuang pengen kembali kepada Allah. Aku ketemu bocah tato ini sawak, termasuk manuknya ditato. Gimana? Manuknya ditato. Iya, jadi ditato ini. Tato emping. Manuk. Ah, rupanya kayak semantai dah ini. Adine kita ya. Kayak gelarnya MSC. Merongos sak cangkeme. Sawah ditato bawah. Apa ini? Bokong kabeh ditato. Ditindih. Semuanya ditindih. Mata ditindih. Hidung ditindih kayak kebo. Kuping. Ono pelek tromol. Aku ngene-ngene. Adzan di pondok saya. Wow, akbar, Allahu akbar. Saya posting di Facebook komentar apa? Wong bosok kok adzan. Ya Allah. Seolah-olah yang mengatakan bosok itu dia paling baik. Saya itu menemukan beberapa kasus, Pak. Orang itu kalau mabuk justru ingat Allah, Pak Wali. Saya dulu di masjid, zaman saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebon. Lha masa tadi apa pangkatmu Margot? Ngisi-ngisi apa? James Bond. Padahal tukang pel, padahal 5 tahun saya jalani itu. Yang kalian sering lihat di YouTube itu, di masjidnya orang Muhammadiyah. Enggak ada masalah. Masalahnya cuma satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Apa melu Muhammadiyah kurus? Belas rana selamatan tak ada. Kere. Parah. kita pindah ning ngene wong NU gara-gara aku rabi karo wong NU. Bobotku mundak 100 kilo. Soalnya apa rabi karo wong NU lemu, susune cocok. Ngopo rabi karo wong NU lemu, soalnya wong NU niku didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, manakipan, maulutan, recepan, ruwan. Ne ana tanggane lara njaluk didongake mangan. Itu lala sing lara mati mangan meneh. Nganti rupane kaya besek. Mangan mangan mangan mangan. Tapi saya sangat menghormati orang Muhammadiyah karena mereka maju di pendidikan sekolah. Dan hari ini kita syukuri salah satu produk dari DPR yang patut kita syukuri adalah RUU Pesantren sudah menjadi undang-undang pesantren. Artinya apa? Lulusan pondok pesantren itu setara dengan lulusan pendidikan formal. Jadi anak-anak lulusan pesantren walaupun tidak memiliki ijazah SMA bisa langsung mendaftar ke perguruan tinggi. Alhamdulillah. Soal masa depan kok jadi apa ora urusan mulih, sing penting mondok. Apa mbiyen Pak Endiki tahun duwe cita-cita jadi wali kota? Ora. Kok jadi wali kota kuwi kersane Gusti Allah. Santai wae, Bro. Mula kowe ra rabi mergo ra duwe pekerjaan. Alah cemen. Aku mbiyen rabi iki modalku iman. Ono wis tak takoni marang tuamu. Kowe wani rabi anakku modale apa? Iman. Kok marang tuamu aku ora percaya. Musyrik. Aku mbiyen ditolak karo marang tuaku tak seramahi. Heh, calon marang tua. Kowe ngerti to? Takon karo aku, apa hubungane karo entung? Ya ora ono. Entung nek dibungkus godhong gedang ora tau metu saka godhong gedang. Ora tau macul, dibuka lemu. Ora ono entung kuru. Apa menen entung kok setruk ora ono. Kuwi tegese apa? Entung sing meneng ning godhong gedange rezekine dijamin karo Gusti Allah. Mosok awakmu sing dientung ora percaya. Entung ya bawa dilap lagi dia tak mau ngetai kata kita. Emang untung mukui saya. Jadi kudu paham tak jumblu-jumblui. Orang menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan bayi. Oh no bro. Kacang-kacang tahu. Jumblu. Rondo. Saya mesti rojali rombongan janda liar. Wis tau. Wis tak santet meteng lho. Jadi tugasnya itu cuma satu, sawu. Maka kemudian yang dilakukan Rasulullah apa? Liutamima makarimal akhlak. Apa jabat kuwi akhlake terjaga, ora usah berprestasi wis. Masyarakat pasti mengatakan bagus. Lah saiki gelem mangkat ngajir pemilihan tok. Arepe nyalak baru ngaji. Akhirnya begitu dadi kaya uka-uka. Ilang. Arepe nyalon, masyaallah. Coba dilihat, mumet wong Semarang. Nandur rambutan tukule gambar calon. Nandur pelem gambar calon sampai setan do lunga saking wititan. Soale apa setan ning gumun delok gambare calon cangkeme mrenges ra ketemu. Bahkan yang nyocoke Pak Endi. Ana sing diwali ndak sing ngisor sikile ning gumun. Siap seme apa siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu cangkemmu ora percaya. Pemimpin kakean janji. Nggih apa mboten? Ora usah kakean janji. Waton sebulan pisan pengajian karo Gus Mirta Pak Hendi insyaallah. Kasihan kok ae. Nah yo cetha ora gate. Ora usah ngomong amplop. Aku pengajian ora tau mikir amplop. Ora tau mikir isine. Soalnya aku yakin sing mikir amplop karo isine kuwi panitiane. Aku ngapa mikir? Malah diarani panitia mau jarang. Lho, sangoni tompo ra sangoni lapor ke polisi. diduga melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Jadi Pak Wali sangone ogus tapi sini ini bingung meneh 335 perbuatan tidak menyenangkan. Maka kemudian apa? Harus ingat, rakyat dituntut untuk mencintai negaranya, tapi pemimpin juga harus memberikan suri tauladan kepada rakyatnya. Maka tegaknya negara katanya apa? Undang-undang siji bil adil ladil Umar. Pemimpinnya itu juga adil kok ngompo. Contohnya gimana? Ayo lurus ke barisan. Orang mau berang abri tok. Gak dulu lagi buang tenok. Solat lo sapi api. Sawu sufu fakum bis solah. Aku zaman yang UGM. Tidak segala pun. Aku ini doyak. Ini doyak. Akhirnya suatu yang ini. Allah. Kue ki ngopo. Perintah itu kan merapatkan tidak menginjak ya kiai. Sono ngidak sikile kancane iki. Wes sikile kelumus, pengalaman didak, Bro. Kaya dadi kok busur tak ajak cuman kene ditaro. Wah, sikile doyak. Dadi ngene. Doyak ngene, doyak ngene iki. Akhire dadi sepatu ngene. Allah. Sikile rapat kaya menstruasi. Mergo doyak karan iki. Tapi kadang-kadang orang imam kebablasan, makmum wis siji, gaya imam. Sabu suhu fagum di sekolah rapatkan dan luruskan barisan matane makmum siji rapatkan harus opo ini kejadian di aku di Jakarta yang kecamatan Cakung Jakarta Timur sabu suhu fagum di sekolah mergoti kongon koreman tak jawab samik nama kere gara-gara nopo kulo teng Cakung tahun 2004 saat ini kulo ketemu kali Gus Dur. Kula mangkat nang masjid sing adan wonge tuwa, adan dhewe pujian dhewe komat dhewe ngimami dhewe makmume kula dhewe. Imame iki nggawa ya sawu subuh wakum bisa aja bengok nika. Cangkeme wong Jakarta gaya ya. Sawu subuh wakum bisa ora. Sonik nawa acak. Padahal bener Pak Wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa iki wong tuwa ya? Walil amin. Begitu maca surat-surate salah. Bismillahirrahmanirrahim. Sing diwaca kula kene Inna anzalna. Inna anzalna fi lailatul qadr kan salah. Wong kodone til macane tul. Mergo salah ta eleke. Til. Lah imam ora trimo. Imam senior. Inna anzalna fi lailatul qadr. Aku tambah banget til. Akhirnya seketika bener. Inna anzalna fi lailatul qadr. Dia terus ke salah meneh. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kan kudune tul. Aku bengok. Tul. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tul. Akhirnya seketika bener. Wa ma begitu ayat ketiga imamnya bingung Lailatul apa Lailatul til tul tul til akhirnya nengok ke belakang piye bro lalu milih imam sholat bilo ada peraturan nih contohnya imam sholat itu harus fasih fasih ini pemahamannya ada loro fasih bacaan sholatnya fasih ke artinya nyambung nyambung karo karpe jamaah oh bar ngisah aku ada pengajian yang laboh lak ngimami rausah suwe suwe tapi jenisnya fasih oh bar ngisah ada pengajian malah bar fatihah yang diwocok yasin ya setruk makmum bismillahirrahmanirrahim yasin Jabusi Pak Kyai. Wong Purwokerto, safari Ramadan, jaman kula dikontrak niku kali perusahaan rokok. Kula sadurunge safari mulai jam 2 jam 8 goleki masjid sing trawe cepet. Oke. Bar Fatihah sing diwaca waduh. Waduh stres aku. Kan dawa, Bro. Waduh, biasanya kula mung kulhu karo nganu karo salamun nih. Sing diwaca waduh, waduh suwe. Ternyata saya tertipu. Saya dibaca cuma dua ayat tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'a wal laili idza sajja. Allahu akbar. Lelida saja. Sah apa badan? Sah. Orang maca suratnya oleh. Yang tidak boleh itu membaca surat tapi orang maca fatihah. Mergo fatihah hukumnya wajib. Maca surat berfatihah hukumnya sunnah. Kuwi ono imam ngeyel. Orang maca fatihah langsung surat. Ketok imamnya lali. Ning ono gini. Allahu akbar. Qul ya ayyuhal kafirun. Makmum bengok. Subhanallah. Lah imame radong, salahe nang ndi? Dipikir kurang pas, di pasir-pasir. Ya ayyuhal kafirun. Makmum saya bandar, subhanallah. Lah imame lak stres, salahku nang ndi? Baleni meneh. Ya ayyuhal kafirun. Akhire makmum buri imam bengok banter banget. Fatihah. Banser kan ada, saya kena ngomong. Batal ser. Sampingi wali kota, untung aku orang ngomong ni. Milih imam yang anggo aturan. Kenapa? Karena begitu berada tanggung jawab seorang imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Lama pimpinnya kuiki api, ya ku cuma dukung. Umpama masalah ya dikritik. Saya kau apa-apa kritik tok kaya-kaya rono beneri. Contoh, aku kira berani Pak Jokowi, aku tidak dia apa-apa ke Pak Jokowi. Asap mengeriau. Si bisa lagi orang gubernur tetap presiden ni. Padahal kalau kejadian itu yang NU ni kemang jelok. Hari Santri mau ditetapkan diprotes. Gini apa badan? Diprotes. Apa meneh ke zaman Sakmono? RU pesantren diprotes. Film di santri urung tayang diprotes. Santri kok kaya ngono, Muhammad. Lah sing ngritik iki bener karena cinta dengan Islam. Aku ora apa-apa. Lah sing ngritik ternyata duwe film dhewe. Kuwi lah persaingan bisnis cangkem mutul dul. Gede apa bener? Kuwi sing arep nonton film kono ya tontonan mung mata-matamu dhewe. Sing ngarepe nonton di santri mbok yo men wong rai-raine dhewe. Apa-apa dadi masalah. Soale napa? Soale sing duwe gawe delalah NU. Napa mawon saking NU niku mesti dadi masalah. Contoh RUU pesantren mau ditetapkan sama DPR diprotes. Dulu hari santri diprotes. Kiai-kiai NU dicerca, dihina, dimaki sak piturute. Malah dikandani. Kiai-kiai NU itu tidak mengajarkan mencintai habaib. Kue salah meneh. Habaib itu teko dari Yaman pertama kali ke Indonesia. Yang mencintai para habaib pertama kali adalah orang Nahdlatul Ulama. Kue saiki kok ngajari wong NU kan mencintai habaib. Kue jenenge ngajari bebek langi. Kue ngerti bebek kira ini apa nih? Huruf B. Orang no bener ra enak. Tapi lah diganti huruf lu enak. Cangkem mau apa mau? Lewat kan rapatnya barisan, Pak Wali kok angel menki ngopo? Mereka jadi wali kota, kasih contoh yang baik, akhlakul karimah, ngaji sanggon-gon, orang perlu diundang, mangkat, jadi DPR juga ngono. Saya kira, kaya kocok-koco mahasiswa yang demo, ya bener ya. Contoh yang tadi saya sampaikan diskusi dengan Pak Wali Kota. Apa? RUU KUHP. Kita undang-undang hukum pidana. Kuy apa saja? Ono undang-undang ini ibu ini. Seorang suami memperkosa istri saya. Seorang suami memperkosa istri sendiri maka diancam hukuman 12 tahun. Ayo. Kula malah ngrameke Sunan Kuning. Gara-gara jare kelon bojone ra direnehi. Akhire mangkat ning Sunan Kuning. Lah kaya bocah banser mangkat ning masjid. Apa ya tahajud? Masa kalau ini kentongan? Ya DPR ini yuran nalar. Itu undang-undang dari mana? Padahal dawuh Kanjeng Nabi nopo, layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Wong wedok ora kena nglak, ora kena nolak karo wong lanang. Lah bojoku ora kena. Ben bojoku tau nolak. Beb. Lah bojoku ayu. Beb. Apa yang? Aku njaluk bojoku kandha, kula kesel. Oh, lah kowe kesel gampang. Lah pripun tak goleki kanca. Jadi lah wong lanang njaluk karo bojone kok jawab kesel gampang. Kuwi berarti bojomu ora kuat. Berarti kudu mau goleke kanca. Ngono Pak Wali jarane. Akhire bojoku kula jawab, "Ya ampun, terus piye karemu?" "Nggih, pun prasmanan mawon." Aku takon, "Piye kuwi? Mang buka dhewe tutup dhewe." Oke. Mila saya ini jenengan mungkin kondol takutnya kalau bojomu ini prasmanan wedok kira undang-undang ngelamutu nih wong kelon kalau bojone dewe kok diancam 12 tahun gitu ya dewe yura nalar nih pekok loh boleh gak kita mengkritik DPR seperti itu? Boleh. Lah wong nyatane nyuwun sewu kok kritik itu untuk membangun, kritik yang konstruktif. Bukan yang menghancurkan. Kula ngerti undang-undang ini kita bengok-bengok kok. Wong urusan ranjang karo bojone kok dianggap KDRT iki. Pelucu men. Pekok. Begitu seorang suami mengatakan qabiltu nikaha wa tazwija bi marid al-madkur halan, ya terserah wong lanang kok. Wong kanjeng wong Qur'ane dawuh kok nisa hukum harsulakum fatu harsakum an nasitum arep ge miring jengking karepe wong bojo-bojone dhewe kok kan ngono pemahamane kok malah diancam undang-undang ngeloni bojone bojone ra gelem dianggap memperkosa 12 tahun. Ya Allah, aku lak meronos banget to kuwi. Aku sok tilik kowe mamane ning penjara. Apa kasusmu, Bro? Merkosa bojoku dhewe. Wong wedok tak andani. Wong wedok sing apik niku wong lanang urung jaluk sing wedok wis nawani. Kuwi sing pecur rungokno kupingmu. Sing lanang urung jaluk sing wedok wis nawani, isu bojone urung jaluk sarapan sarapi. Sing lanang urung tangi didusi. Ngono kuwi. Sing lanang urung jaluk wedang, wedangi. Urung jaluk jarang, jarangi. Sing lanang urung jaluk susu. Ngono carane. Mulai dari malam Jumat, Pak. Cike-cike. Wah, aku mlebu kamar malam Jumat, nyanyi ae. Kerjaina ora nutul ora penak, nutul krasa penak sing ditutul danga-danga. Kusuri dhewe ngapa? Kang banter piye ngono le. Malam manten baru to, nyanyi kembang kantil, mlebu kamar kembang, kembang kantil, manten anyar tiring betil. Ana cleret tiba jondil aku kaget cekelan kene. Kaya nyimut tak diken lunga malah nyanyi-nyanyi ngir minggir aja nengah-nengah mampir-mampir tak diken raning omah lah untal tarjo kuwi mau pertanyaannya sekarang begini, kenapa Indonesia yang sudah nyaman seperti ini banyak orang gak terima? Ya mergo rumangsa kepinteran, uteke kepunjulan. Uteke kepunjulan, rumangsa sok pinter, luwe pinter daripada Bung Karno. Ora percaya karo Pancasila, luwe pinter daripada Mbah Hasyim Asy'ari. Lah utekmu ki sapa? Mbah Hasyim sing alim kaya ngono rido dengan Pancasila, ditirakati, didiri adoi, ditungakke, dipasani. terjemahan Quran demi mewujudkan Pancasila untuk Indonesia. Sekarang sok gua ya Pancasila ra cocok. Diskriminasi terhadap orang Islam. Seharusnya tidak begitu bunyinya. Lah kowe iki sapa to? Urip menggarek urip, menggarek numpang kok cangkemmu kakean ngatur. Sok gua ya. Gimana apa badan? Saat ini kurang apa tuh Indonesia? Kurang Islamin apa tuh? Kalau tidak muncul istilah NKRI bersyariah. Apa? Apa ini kira syariah? Pengajian yang salah pangan. Ada suka bagian karpet, tiker kera kebagian malahan. Mulai insya Allah, little body. Sini tegatel kelepon medi. Pengajian sampai jam berapa lagi? Setengah telu lu bisa. Ulama-ulama dihormati, habaib-habaib dihormati. Kata siapa Indonesia tidak Islami? Adzan di mana-mana boleh. Malam takbiran, lomba takbir di mana-mana boleh. Kurang apa tuh? Pengajian enggak ada yang dilarang. Itu ada Gus Ustaz yang dilarang. Saya bilang sama teman-teman Ansor Banser, "Le, saya iki sapa ya Ustaz mlebu Semarang ora usah menggagas kon ngaji. Ruwono wae." Tapi begitu pengajian kok wani ngotak-ngatik Pancasila, wani ngene Ahlus Sunnah wal Jamaah, wani berani mengotak-ngatik NKRI parani, keklek cangkeme. Saya tidak mau ada istilah banser suka membubarkan pengajian. Dari mana? Sangat iku banser iki jaga pengajian. Maka di mana-mana saya bilang kalau ibu-ibu cari menantu, prioritaskanlah banser sebagai calon menantumu. Kenapa harus banser? Jelas, kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Saya enggak sepakat kalau ada orang mengatakan banser Ansor identik membubarkan pengajian. Maka saya bilang, enggak usah mau larang, jar ke wae. Rungokne, koordinasi karo Pak Walikota, koordinasi dengan Pak Kapolres, rungokne. Kok sampai pengajian wani nyinggung-nyinggung Pancasila ora cocok. NKRI diganti dengan khilafah, dengan NKRI bersyariah parane karepmu apa? Duel wani demi Indonesia. Tapi lah urung-urung ada surat macam-macam sing rusak wae dhewe. Kita di framing media kita kalah. Contoh nih, aku beloni banser gara-gara tidak berangkat ke Papua. Aku dibully 14.500 komentar semuanya membully saya. Gus Miftah ora ati, ora. Kenapa yang membully saya 14.000 tapi yang ngasih like jempol 70.000? Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Lagi santai lah jumlah ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengungkapkannya. Kere. Ora wani ngomong, malah bengok-bengok. Ibu kota boleh pindah ke Kalimantan asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Santai wae, Bro. Aku tuh sanggondong dirasani neng medsos, neng Instagram, neng YouTube. Aku santai. Ketika ada orang membicarakan kelemahanmu, tersenyumlah. Kenapa? Kelemahanmu saja dibicarakan oleh mereka, apalagi kelebihanmu. Santai. Mungkin apa-apa mah guyui loh. Kayaknya saya tetap cahaya gini. Ya. Nyanyi kowe ya korban janji. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engko lupakan Tuhanmu mengejar وَنُورِ sing mantul tibil kulu. Allahumma salli Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin. Ojo niko niko. Ojo lino. Ojo nakal. Kabeh kuwi munduh wae pakarti. Kecil ketitik. Allah ketara. Laku utama. Nguntungake wong liya. Laku utama. Nguntungake wong liya. Eh, pemimpin. Kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Niku tresnane rakyat Semarang kali jenengan Pak Wali. Dan untuk pemimpin-pemimpin kita Indonesia, mudah-mudahan menjadi bangsa yang aman, adil, makmur, bangga, serta hibah, semua robot. Sampun jam tengah telu. Belum kesel. Semuanya berdiri, kita selawat Hasbi Robi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Robi Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.